Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Saudara, berita sore edisi hari ini Minggu 1 Agustus 2021 dibacakan Ardiansyah. Di RSU Cud Mutia stok alat untuk uji swab kosong. Semua dokumen yang ada di dalam bangunan kantor urusan agama simpang kiri musnah terbakar. Kapolres Simelu AKBP Agung Surya Prabowo Esika melakukan launching perpustakaan keliling. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore Serambi FM ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Kluter 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darulun stok alat untuk uji swab untuk pasien yang reaktif positif coronavirus disease 2019 berupa cartridge polymer reaction atau PCR di RSU Cud Mutia Aceh Utara sudah 3 pekan terakhir kosong. Humas RSU Cud Mutia Aceh Utara Jaludin MKS mengatakan, oleh sebab itu untuk pengujian swab saat ini sampel dikirim ke Banda Aceh. Sebelumnya RSU Cud Mutia Aceh Utara masih bisa melakukan uji sampel swab di lab langsung sehingga hasilnya bisa diketahui lebih cepat. Untuk diketahui, RSU Cud Mutia Aceh Utara selama ini mendapat bantuan alat cartridge PCR dari Kementerian Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan Aceh. Menurut Humas RSU Cud Mutia, satu pasien dilakukan pemeriksaan uji swab dari 2-3 kali karena dibutuhkan ketersediaan stok alat tersebut yang memadai. Apalagi selama ini setiap hari selalu ada pasien rujukan yang reaktif COVID. Darulun Kepala Kantor Kementerian Agama Subul Salam Juniaji Yahya memastikan semua dokumen yang ada di bangunan kantor urusan agama Simpang Kiri musnah terbakar. Ia mengatakan pada pagi hari bersama Kepala KUA Simpang Kiri dan pejabat lainnya mengecek kembali kondisi bangunan dan hasilnya semua dokumen yang ada di KUA Simpang Kiri musnah terbakar. Juniazi menyampaikan dokumen yang terbakar bukan saja akte nikah tapi juga tidak sedikit berisi milik pasangan menikah. Selain itu ada pula berkas sertifikat akta wakaf turut ludes dalam musibah kebakaran yang terjadi pada Sabtu 31 Juli 2021 tersebut. Atas hal tersebut, Juniazi mengaku telah menyampaikan secara resmi kepada Direktur KUA Kementerian Agama RI. Laporan tertulis disampaikan melalui Kanwil Kemenak RI Provinsi Aceh untuk diteruskan ke Kementerian Agama. Selanjutnya, Juniazi mengatakan segala dokumen yang berkaitan dengan pasangan yang telah menikah akan segera diganti. Sudarlun, pabrik es di Pelabuhan Perikanan di Kecamatan Labuhan Haji Aceh Selatan dilaporkan sudah setahun tidak beroperasi. Akibat tidak beroperasinya pabrik es tersebut, selama ini para nelayan dan muge ikan harus memesan es balok dari Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kecamatan Sawang, Aceh Selatan. Panglima Laut Labuhan Haji Zulkifli kepada wartawan di Tapak Tuan mengatakan tidak beroperasinya pabrik es tersebut karena mesin pendingin yang rusak. Sejauh ini lanjutnya pabrik es tersebut belum tersentuh perbaikan pemerintah sehingga kebutuhan es didatangkan dari Abdia dan Sawang dengan harga Rp22.000 per batang. Para nelayan dan muge engkut berharap pabrik es tersebut segera diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan es dengan harga terjangkau. Darulun Kapolres Simelu AKBP Agung Surya Prabowo SIK melakukan launching perpustakaan keliling atau polisi sahabat anak. Launching perpustakaan keliling ini turut dihadiri Bupati Simelu Erli Hasim dan unsur Forkopimda. Kapolres Simelu Agung Surya Prabowo melalui Paur Humas Polres Simelu Bripka Efriadi mengatakan bahwa perpustakaan sebagai upaya menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi generasi penerus di setiap desa dalam wilayah Kabupaten Simelu. Kapolres dalam sambutannya menyebut bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu merupakan implementasi MOU Polri dan Dinas Pendidikan serta perpustakaan di seluruh tanah air. Polri juga memiliki tanggung jawab moral dalam membantu pemerintah mewujudkan cita-cita sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar, diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita ini perlu diawali dengan membuka wawasan kepada anak bangsa melalui minat membaca untuk membuka informasi yang merupakan jendela dunia. Darlun, pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSU Cud Muti Aceh Utara bertambah 6 orang dalam 2 hari terakhir. Jumlah total pasien yang dirawat mencapai 471 orang sejak Presiden Jokowi menetapkan wabah coronavirus disease COVID-19 di Indonesia sebagai bencana nasional pada 14 Maret 2020. Mereka mendapatkan perawatan di ruang penyakit infeksi New Emergency and Reemerging atau PINERI dan ruang respiratory intensive care atau RICU. Jalaluddin MKS mengatakan dalam 2 hari terakhir bertambah 6 pasien COVID sehingga jumlah yang sedang dirawat 12 orang. Hal tersebut diungkapkan Humas RSU Cud Muti Aceh Utara. Sebelumnya jumlah pasien yang dirawat 6 orang, sedangkan jumlah pasien yang meninggal dari tahun 2020 hingga saat ini mencapai 80 orang di RSU Cud Muti Aceh Utara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia sekitar 1,5 tahun. Penanganan dampak COVID-19 harus dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN Erlangga Hartarto mengatakan, saat ini angka kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia tercatat mengalami peningkatan, terutama karena adanya varian Delta. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya menangani kasus COVID-19 agar tidak terjadi lonjakan dan peningkatan kasus. Pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity karena meyakini bahwa vaksinasi memiliki peran sentral dalam penanganan COVID-19. Saat ini program vaksinasi mencapai 66,5 juta vaksin yang terdiri dari dosis pertama 46,7 juta dan dosis kedua 19,8 juta dosis. Menko Erlangga mengatakan tahun depan akan ditambah anggaran untuk perbaikan fasilitas kesehatan dan juga pengembangan vaksin dalam negeri dengan mengerahkan universitas atau perguruan tinggi. Digital tracing atau pelacakan digital adalah upaya pemerintah untuk mengidentifikasi dan mendeteksi masyarakat melalui lacak data lokasi dan informasi secara digital. Aplikasi ini dihubungkan dan terintegrasi dengan sistem dan database yang ada di Kementerian Kesehatan dan dengan menggunakan QR code akan bisa melacak data masyarakat yang telah tervaksin dan hasil testing atau tes PCR atau swab antigen. Darlun, sedikitnya 3 roket menghantam Bandara Kandahar Afghanistan pada Sabtu 31 Juli 2021 malam waktu setempat. Mengutip pernyataan Taliban, Reuters melaporkan bahwa kelompok tersebut bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Serangan ini dilakukan untuk menyetop serangan udara yang diluncurkan dari Bandara Kandahar sebagaimana dilansir Dewi. Di tengah kekhawatiran keamanan Afghanistan kepada Reuters, seorang juru bicara Taliban mengatakan bahwa bandara tersebut digunakan untuk melakukan serangan udara terhadap kelompok itu. Akibat serangan roket, sebagian dari landasan pacu mengalami kerusakan sehingga pihak berwenang menangguhkan semua penerbangan. Bandara Kandahar merupakan pangkalan Angkatan Udara Afghanistan. Pangkalan tersebut merupakan tempat penting untuk menyediakan logistik. Bandara Kandahar mampu memberikan dukungan udara yang diperlukan untuk mencegah pemberontak menyerbu kota terbesar kedua di Afghanistan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 1 Agustus 2021. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Darlun, wassalam.